Bismillahirrahmanirrahim. طيب الصف الأول بالحديث. الصف الثاني. الصف الثالث. نعم. من لم يقرأ فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم المغيرة البخاري الجوفي رحمة الله عليه: باب من كبر في نواحي الكعبة. Bab, barang siapa yang bertakbir di sisi Ka'bah atau di arah Ka'bah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Ma'mar wa Abdullah bin Amr bin Abi al-Hajjaj al-Basri. حدثنا عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة التنوري البصري. kalau dalam Sahih Muslim عبد الوارث بن عبد الصمد. ini kalau di Sahih Muslim itu عبد الوارث, itu rata-rata adalah عبد الوارث بن عبد الصمد. حدثنا أيوب منو من أبي تميم السختياني. siapa nama ayahnya? كيسان. dia termasuk orang yang keras kepada ahlul bidah. kalau ada seorang yang bertanya kepadanya asalkan kalimah, qala wala nis kalimah, seraya beliau tinggalkan, aku minta kepada dirimu satu kalimat saja. Ayub mengatakan tidak walaupun separuh kalimat. Lalu kita sebutkan juga bagaimana Muhammad bin Sirin tatkala ada dua orang dari ahlul bidah hendak membacakan kepadanya Al-Quran. Nah, beliau tidak mau. Ketika hendak membacakan satu hadis, beliau juga tidak mau. Hanya beliau mengatakan, "Aku keluar atau kalian yang keluar?" Atau kalian yang keluar. Fakharaja, keduanya keluar. Pergi meninggalkan Hamad bin Sirin. Kenapa beliau tidak mau mendengarkan Al-Quran yang dibacakannya? Karena khawatir akan dirubah maknanya atau ditahrifkannya sehingga membekas dalam hatinya. Ketahuilah bahwasanya al-fitnah al-khattafah, bahwa fitnah itu menyambar. Terkadang seorang yang sebelumnya kokoh dalam agama Allah SWT, begitu mendengar dari ahlul bidah, menjadi pudar dari sisi manhajnya. Oleh itulah hendaknya berhati-hati untuk mengambil teman-teman atau menjadikan enam persaudaraan, apalagi menjadikan guru. Inna hadzal din fa'dhuru aman ta'khuduna dinakum, sunya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama tersebut. Hadatsana Ikrimah, dilihat Ikrimah setelahnya Abdullah bin Abbas, berarti Ikrimah maula Abdullah bin Abbas. Kana Abdullah bin Abbas yad'u al-hab al-kabl fi rijlayya ta'limi ala al-Quran wa sunan. Bahwa Abdullah bin Abbas meletakkan tali di kakiku untuk mengajarkan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah. Jadi ikat kakinya untuk diajari ilmu. Telah kita sebutkan juga bagaimana Ad-Dhahhak bin Muzahim ketika memiliki santri kecil sebanyak 3.000, beliau mengajar dengan mengendarai keledai, mengawasi. Ini juga bahasanya anak-anak, anak kecil, supaya bermain-main diawasi, akan banyak main-mainnya, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan. Tatkala ada di antara mereka yang mengingkari mengajarkan anak kecil, maka Nabsobah mengatakan, "Ya mughaffal, wahai orang yang lalai, haula, mereka itu adalah nam istamirun nama ada fi ad-din." Jadi mereka itu yang akan meneruskan agama. Jadi kalau tidak mau mengajar anak kecil, padahal mereka sebagai generasi berikutnya, ayahmilun ad-din, membawa agama, tentunya akan terjadi adanya kesenjangan. Mungkin generasi dirinya dalam keadaan kokoh, tapi setelahnya karena tidak belajar, hanya generasi-generasi yang tidak meneruskan as-sunan, tidak memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini dibutuhkan dengan pengawasan. Jadi kalau zaman dulu tidak ada istilahnya HP, karena kita kecil pun tidak ada. Ketika kita mat waktu itu 2005 dan juga sebelumnya itu belum mengenal tentang Jawa lah, sehingga tidak tersibukkan dengan perkara ini. Zaman sekarang semakin cepat, semakin canggih. Ini kalau dulu tidak pernah kita mendengar namanya seorang apa yang sekolah di sekolah dasar, yang memperkosa anak TK, Kalau sekarang sudah banyak. Nah, dia TK diperkosa. Karena yang dilihat tiap hari hanya video porno. Nah, ini kerusakan semakin merajalela. Dulu ketika kita masih kecil, tatkala ada seorang yang memboncengkan perempuan, itu sudah perkara aib, tercela sekali. Nah, ya sekarang orang berpacaran di muka umum dianggap biasa. Hamil duluan juga dianggap biasa. La ya'ti az-zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang zaman kecuali setelahnya akan lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Jadi kalau sekarang mungkin masih demikian, tapi nanti generasi setelahnya akan lebih parah. Dan juga dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di Sumatera, juga yang lainnya, yang mereka tinggal di hutan. Nah, sekarang sudah punya HP. Ya, sampai orang-orang yang tinggal di hutan pun udah gak karu-karuan. Ada yang sudah minum khamer, ada yang juga pil semacam narkoba. Rambut-rambutnya beraneka ragam bentuknya. Ini padahal orang tinggal di hutan yang tidak kenal. Nah, sebenarnya lingkungan demikian parahnya. Jadi karena yang dilihat tiap hari itu tadi, maka kerusakan semakin banyak. Ini teman-teman kita yang ada di Bagan Batu pun sekarang berjaga. Kalau dulu enggak dijaga, sekarang dijaga. Ada penjagaan, malam ngeluyur. Ali bin Abbas wa Abdullah bin Abbas dan Hamzah, siapa kunyahnya Abdullah bin Abbas? Tak tahu. Abul Abbas, Abdullah bin Abbas, Abul Abbas, anak paman Rasulullah SAW, dijuluki dengan Habrul Ummah, dan lagi menjuluki dengan Baharul Ummah, tintanya umat ini, atau lautan umat ini hanya ilmunya. Tatkala beliau meninggal dunia, datang burung putih yang besar memasuki kain kafannya, setelah itu tidak terlihat. Para ulama menakwilkan bahwa itu ilmu hilang bersama meninggalnya Abdullah bin Abbas. Ya, Rasulullah SAW meninggal beliau masih kecil, sekitar 10 tahun. Namun di zaman Umar bin Khattab dijadikan salah satu dari ahli syura, orang yang ikut bermusyawarah, karena keilmuan yang dimiliki, walaupun para sahabat yang lain mengingkarinya. Jadi sinilah tolak utama adalah keilmuan, tentunya juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh Syekh Nawawi bin Hadi al-Wadi dalam kitab Jawah As-Sa'il, selayaknya juga menjadikan imam imam yang menjadikan masjid tersebut itu seperti kuliah, au bal ahsan min kuliah au ahsan min ma'had, menjadikan masjid itu seperti fakultas, lebih baik daripada fakultas atau lebih baik daripada pondok pesantren. Nah, itu membangun masjid. Ini tidak hanya imam sekedar mengimami manusia, akan tapi yang bisa memimpin umat. Dan tentunya jadikan imam telah lewat hadis Abdullah bin Mas'ud, ya umul qawm maqam kitabillah, fa in kana fi qati sawa fa alam bis sunnah, wa in kana fi sunnati sawa fa adamu hijrah, wa in kana fi hijrati sawa fa adamu silma, wa fi riwayah sinna. Yang imami kaum adalah yang akra. Sebagian menyatakan itu yang paling banyak, sebagian menyatakan yang paling bagus isi Al-Qur'annya. Al-Qur'annya sama, dilihat dari sisi sunnah. Lebih banyak hafalan mana antara dua orang-orang ini, misalnya sama-sama hafal Qur'an. Dilihat banyak mana dari sisi sunnahnya. Kalau terjadi kesamaan lagi, misalnya sama-sama hafal 5.000 hadis. Dilihat dari sisi hijrahnya. Lebih dahulu mana? Kalau terjadi sama lagi, maka dilihat dari sisi umurnya. Nah, tentunya akan terjadi perbedaan. Jadi hendaknya imam itu bisa menerbitkan kader-kader. Coba lihat masjid Rasulullah SAW digunakan untuk ma'wa al-fuqara al-masakin, tempat tinggalnya fuqara al-masakin, Ashabu Suffah, yang jumlahnya 80, sekitar 80 sahabah. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, tidak punya pekarangan. Di mana tidurnya? Tidurnya di masjid. Sekitar 80 sahabah. Ini masjid digunakan untuk sentral. Dan juga beliau Syekh Mubin Hadawadi la ba'sa ayyujal aidan al-habs aw as-sijn, dijadikan sebagai penjara. Masjid dijadikan sebagai penjara. Sampai Rasulullah SAW mengikat Sumamah bin Usal, seorang pimpinan kafir yang ditangkap, kemudian diikat di tiang masjid selama 3 hari. Rasulullah senantiasa menjenguk Sumamah bin Usal. Kaifa anta ya Sumamah? Bagaimana keadaanmu ya Sumamah? Qala indi khair. In taktul taktul dzadam wa in tas'al al-mal fasal tu'tah. Kondisi saya baik. Kalau kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kamu minta harta, mintalah. Engkau akan diberi. Rasulullah meninggalkan. Biasanya lagi tanya, bagaimana keadaan wa Sumamah? Menjawab lagi begitu. Kemudian datang lagi. Menjawab juga demikian. Hanya Rasulullah menyatakan, utluku Sumamah. Lepaskan Sumamah. Akhirnya mandi dan masuk Islam. Setelah itu mendatangi kaum yang jitu min khairi ahli al-ard, aku datang dari orang yang terbaik di dunia. Dia masuk Islam, kemudian mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam. Saya di sini jadikan sebagai sentral, masjid sentral. Bahkan dijadikannya mercusuar sentral utama, mengatur strategi perang di masjid. Ini masjid Rasulullah SAW digunakan untuk sentral musyawarah di masjid. Dan juga pernah Sa'd bin Ubadah terkala sakit membuat tenda di masjid. Dan Rasulullah senantiasa mengunjunginya. Nah, diletakkan tenda di masjid, Rasulullah mengunjunginya. Dari situlah bahwa masjid akan betul hidup keadaannya. Jadi bukan sebagaimana masjid terkadang muadzin melakukan adzan, makmumnya tidak ada. Atau ada imam tapi tidak ada makmumnya. Jadi juga di Iraq suka oleh saudara kita Omar Iraqi. Jadi di Iraq sana ada beberapa masjid muadzin ini ditugasi oleh negara. Ketika tidak ada makmumnya, jadi yang azan itu kaset, ditinggal pergi karena tidak ada jamaahnya. Dan kita melihat bahwasanya masjid seakan-akan seperti menara yang indah, sebagaimana menaranya orang-orang Faris ataupun Rum, tapi penghuninya tidak ada. Biasanya kita lihat bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah orang yang berupaya mengikuti Rasulullah SAW sampai Rasulullah pun mendoakan dengan doa kebaikan, Allahumma faqih fid din wa alim ta'wil, fahamkan dia agama, ajarkan dia tafsir. Telah lewat penyebutan termasuk ahli tafsir yang belajar kepada Abdullah bin Abbas. Saya menyebutkan Ad-Dhahhak, siapa lagi? Ikrimah. Hah? Man? Mujahid. Sa'id bin Jubair. Nah, ini tokoh-tokoh ahli tafsir. Nanti kalau kalian lihat di tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Qurtubi, ini banyak dari tokoh-tokoh ini. Jadi guru yang punya kemampuan yang bagus akan bisa menghasilkan dengan izin Allah murid-murid yang handal. Jadi misalnya guru hafal Quran, insya Allah akan menghasilkan murid-murid yang hafal Quran. Guru yang hafal sunnah juga begitu. Nah, ini memberikan pengaruh yang ahli dalam tafsir, menjadikan murid-muridnya juga pun ahli dalam tafsir, sebagaimana Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Dhahhak, dan lain-lainnya. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima, atkala beliau datang, aba ayyadkhul al-bait, beliau enggan untuk masuk ke Ka'bah. Masuk ke Ka'bah, fihi al-alihah, dalamnya ada semasa-masa Allah itu patung-patung, lebih dari 300 patung waktu itu. Fa amara biha, maka Rasulullah memerintahkan dengannya, fa khurijat, dikeluarkan sesembahan-sesembahan tersebut. Wa akhraju surata Ibrahim wa Ismail, mereka juga mengeluarkan gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di patung Ibrahim Ismail. Fi aydihima al-azlam, di kedua tangannya itu ada azlam. Sebagian menafsirkan maksudnya al-azlam di sini adalah al-kidah, wadah, sebagian mengatakan as-siham, yaitu anak panah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyatakan, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka, amam Allah, labud demi Allah, laqad alimu, sungguh-sungguh mereka mengetahui, annahuma, bahwasanya yang keduanya Ibrahim Ismail, lam yastaksima biha qat, ya tidak mengadakan dengannya sama sekali, jadi membuat patung demikian. Bahkan kita melihat doa Nabi Ibrahim, siapa menyebutkan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adnal katsira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa na'sani fa innaka ghafurur rahim, jauhkan saya dan keturunan saya dari berhala-berhala. Wa rabbu, sesungguhnya berhala-berhala itulah banyak menyesatkan manusia. Maka barang siapa yang mengikuti diriku, maka termasuk bagian dari diriku. Dan barang siapa bermaksiat kepada diriku, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi walaupun keturunan Nabi Ibrahim atau keturunan Nabi Ismail, akan tapi kalau tidak mengikuti Ibrahim dan Ismail dalam penyembahan kepada Allah bertauhid, masih menyembah berhala, maka tidak akan ada pengaruhnya sama sekali dengan keturunan tersebut. Orang-orang yang mungkin mengaku keturunan Rasulullah SAW tidak bisa diharapkan dengan nasabnya tersebut. Kita mengetahui Rasulullah SAW memanggil orang Quraisy fa'amma wa khassa, secara umum dan khusus memanggil, ya Bani Abdul Muttalib, kidu anfusakum minan nar, la'uni ankum minallahi syai'a, Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka, aku tidak bisa menghilangkan madarat atau mendatangkan manfaat sama sekali. Memanggil juga Bani Ka'ab bin Lu'ay, memanggil Banu Hasim dan lain-lain, sampai juga memanggil Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti la'uni anki minallahi syai'a, mintalah harta kepada diriku, apa yang kau sukai, yang kamu kehendaki. Aku tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat kepada dirimu sedikit pun. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Fa man tsaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Maka jika ditiupkan sangkakala sebagai menetapkan malaikat Israfil, ini yang meniupkan, maka tidak ada nasab waktu itu. Wala yatasaalun, dan juga tidak bertanya tentang nasab, kamu turunan siapa, tidak akan bertanya. Faman tsaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka orang-orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka adalah orang rugi diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, kekal di neraka jahannam selama-lamanya. Talfahu wujuhahum an-nar wa fiha kalihun, wajah-wajah mereka dibakar di neraka dalam keadaan cacat. Jadi asyahid, jangan bangga dengan keturunannya, ini saya keturunan presiden, ini saya keturunan, kita semua keturunan Nabi Adam, ya enggak? Keturunan Nabi Ishak, orang asing. Orang Arab keturunan Nabi Ismail. Tapi keturunan kalau tidak diiringi dengan ketakwaan tidak memberikan manfaat sama sekali. Fadakhala al-bait, beliau masuk Ka'bah, fakabar, beliau bertakbir, finawahi, di sisi di Ka'bah sendiri, walam yusalli fih, tidak melakukan salat di dalamnya. Kalau kita melihat antara hadis disebut oleh Bilal, bahwa Bilal ketika ditanya oleh Abdullah bin Umar menetapkan Rasulullah salat di dalamnya sebanyak 2 rakaat. Akan tapi di sini Abdullah bin Abbas menyatakan tidak salat. Al-Hafidz menyebutkan panjang lebar. Kemudian digabungkan antara dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Abdullah bin Abbas menyandarkan ucapannya kepada ucapan Usamah bin Zaid. Kadang juga menyandarkan kepada Al-Fadl, saudara Abdullah bin Abbas. Ada yang menyatakan bahwasanya Al-Muthbit muqaddama an-nafi, bahwa yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Berarti ucapan Bilal lebih didahulukan daripada ucapan Abdullah bin Abbas yang mengatakan tidak salat di dalamnya. Sebagaimana Aisyah, man haddatha anna Rasulullah SAW baraka iman hukad gadab, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW kencing dan berdiri, maka sungguh dia berdusta. Sementara Hudzaifah ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala fi subatah qaum, beliau kencing di subatah qaum, di tempat pembuangan sampah, qa'imah dalam keadaan berdiri. Jadi perpaduan antara dua hadis ini bahwa al-musbit muqaddam lan-nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang apa? Yang menafikan. Jadi misalnya saya melihat ustaz itu makan di warung sana misalnya. Selama ini saya tidak pernah melihat ustaz itu makan di warung itu. Makanya menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Karena yang menetapkan di sini indahu ziyadah al-ilm, memiliki tambahan ilmu daripada yang menafikan. Yujma' baina isbat Bilal wa nafi Usamah. Jadi Abdullah bin Abbas menyandarkan kepada Usamah, di mana Bilal bin Abi Rabah menetapkan Rasulullah SAW di dalamnya dan Usamah menafikan. Lama dakhul Ka'bah istaghalu bid-du'a, tatkala mereka sama-sama masuk ke Ka'bah, mereka tersibukkan dengan doa. Fara'a Usamah SAW yadu, Wastaghala Usamah bidu'a fi nahiyah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahiyah. Tatkala mereka masuk Ka'bah, mereka tersibukkan dengan doa. Usamah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Lalu Usamah menyibukkan dirinya dengan doa di sisi Ka'bah, dan Nabi juga menyibukkan doa di sisi Ka'bah. Tsumma shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'ahu Bilal liqurbihi minhu. Kemudian Nabi SAW salat, dan Bilal pun melihatnya, karena Bilal lebih dekat kepada Rasulullah SAW daripada Usamah. Walam yarahu Usamah libu'dihi wastighalihi, dan Usamah tidak melihatnya karena jauhnya Usamah dari Rasulullah SAW dan juga kesibukannya. Walianna bi'ighlaqil bab takunu dhulmah, karena dengan menutup pintu tersebut, pintu Ka'bah, itu menjadi gelap. Ma'ihtimal ayahjibahu anhu abadul amidah fanafaha amalan bidhannihi. Mungkin juga terhalangi dengan tiang sehingga Usamah bin Zaid menafikan. Nah, beliau mengamalkan sesuai dengan apa yang menjadi sangkaannya. Ini penggabungan antara dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Coba diulang. Anda Ibrahim, apa tadi jari? Bagaimana menggabungkan? Abdullah, Nabilal menetapkan Rasulullah SAW di dalamnya. Usamah mengatakan tidak. Bagaimana menggabungnya? Kalau sibuk dengan sendiri-sendiri tidak bisa. Hah? Anda Hanan, perhatian atau tidak perhatian? Anda, bagaimana cara menggabungkan dari Anda Hamzah? Anda perhatian? Anda, hah? Siapa? Bilal lebih dekat Rasulullah SAW melihat Rasulullah SAW sholat. Sementara Usamah. Nah, apa? Menyarankan kepada Abdullah bin Abbas. Bukan, Abdullah bin Abbas menyarankan kepada Usamah. Bilal yang lebih dekat Rasulullah SAW, Usamah lebih jauh. Usamah tersibukkan dengan doa. Apalagi Zulfa? Yang menetapkan al-musbid muqaddam al-nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan, meniadakan. Yang menetapkan bahwa Rasulullah SAW di dalamnya itu lebih diutamakan daripada yang meniadakan. Kenapa begitu? Allahu Akbar. Karena indahu ziyadah ilm, karena dia memiliki tambahan ilmu. Yang menetapkan itu memiliki tambahan ilmu. Jadi kalau ada yang jadi dua orang misalnya, contoh lain, manusia menafikan kiai itu masuk gereja, tapi ada yang melihat, saya melihat dengan mata kepala sendiri kiai itu masuk gereja. Nah, di sini yang menetapkan lebih didahulukan. Nah, dia melihat secara langsung bahwa dia masuk ke dalam gereja, memiliki tambahan ilmu daripada yang menafikan atau meniadakan. Coba diulang Hanif, bagaimana cara menggabungkannya tadi? Hah? Dikeraskan suaranya. Kamu dengar kolaka? Enggak dengar kamu? Enggak dengar, sini enggak dengar. Melihat yang mata kepala, bagaimana maksudnya? Anda Ridho, diulang. Al-Muthbit Muqaddamun Al-Nafi. Nah, yang pertama. Yang kedua bagaimana? Bilal lebih dekat Rasulullah SAW melihat Rasulullah sholat, sementara Usamah yang jauh yang tidak melihatnya, atau karena gelap sehingga Usamah tidak melihat tapi Bilal melihatnya. Nah, dan kita mengetahui bahwa awal yang mengadakan perkara baru ini adalah Amr bin Luhai, membuat patung-patung sehingga Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah bahwa Amr bin Luhai ini masuk ke neraka karena dia yang mengadakan pertama kali. Jadi adanya berhala-berhala yang sebelumnya tidak ada berhala-berhala di dalam Ka'bah. Dari riwayat lain bahwa Rasulullah SAW masuk Ka'bah kemudian menghancurkan patung-patung tersebut, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, dihancurkanlah berhala tersebut. Ini juga Rasulullah SAW tidak mau memasuki tempat nah, yang dalamnya ada kemaksiatan. Ketika di dalamnya ada berhala-berhala, Rasulullah tidak mau masuk sampai dikeluarkan berhala tersebut yang dihancurkan, baru Rasulullah SAW memasukinya. Ketika Aisyah meletakkan tirai di pintunya ada gambar makhluk hidup, beliau tidak mau masuk, Rasulullah tidak mau masuk. Sampai tirai itu dijadikan dua bantal, dipotong-potong jadikan dua bantal. Ini menjadikan dalil bahwa nanti kalau seandainya diundang walimah ataupun yang lainnya yang dalamnya ada kemungkaran, selayaknya tidak hadir di walimah tersebut. Walaupun ada hadis wa man lam yajid faqad asa Abul Qasim, barang siapa yang tidak memenuhi undangan sungguh dia bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ada kemungkaran, maka disitulah ada yang memalingkan. Rasulullah SAW juga mendoakan kejelekan bagi mereka yang mengadakan perbuatan baru berupa menjadikan patung-patung. Sangat disayangkan banyak kaum muslimin, apalagi yang dekat dengan Borobudur atau Prambanan. Kerjaan kaum muslimin banyak sekali di antara mereka yang membuat patung-patung kemudian dijual, lalu hasilnya dimakan. Ketahuilah yang demikian termasuk diharamkan menjual patung-patung kepada orang-orang kafir. Bang, kita mengetahui asyadun nas ada penyawal kiam sawirun, paling berat sesaan liyamul kiam adalah para penggambar membuat patung dan yang semisal dengan itu. Jadi kebanyakan tinggal di sana sebenarnya kaum muslimin. Tapi begitulah karena kebodohannya sehingga mereka membuat patung-patung. Ya Rasulullah SAW menyatakan qatalahumullah, semoga Allah merangi mereka. Anna Allah laqad alimu annahuma lam yastaksima biha qat. Mereka sungguh mengetahui bahwa Ibrahim dan Ismail tidak mengadakan pembuatan patung tersebut sama sekali. Kemudian jawazu as-salah wa du'a dakhil Ka'bah, bolehnya salat dan berdoa di dalam Ka'bah. Nah, pertanyaan ya Muhammad Abin, kalau di dalam Ka'bah salatnya menghadap ke mana? Kemana saja ia kehendaki? Nah, kemana saja ia kehendaki? Ke pintu yang terbuka? Boleh ke pintu yang terbuka? Boleh apa enggak? Boleh. Enggak Anas. Di dalam Ka'bah boleh enggak salat menghadap pintu yang terbuka? Boleh, mutlak boleh. Enggak Azam. Hah? Diulang saya ucapkan yang keras. Selama masih dalam Ka'bah, dan ini terbuka seperti misalnya ini, ngadap sana, terbuka, boleh? Enggak boleh. Di sini fi ayna wahi. Arah manapun. Anda Muhammad Matin. Boleh. Mutlak boleh. Saya menyebutkan selama menjadikan sutrah telah lewat ya nak kemarin. Selama menjadikan itu ada sutrah tidak mengapa. Saya mengatakan bahwa sutrah bisa walaupun shiver sejengkal ini. Nah, tidak mengapa. Pertanyaannya Umar, bagaimana menjadikan mushaf sebagai sutrah? Mushaf kita ambil jadikan sutrah depan kita. Boleh apa enggak? Boleh. Hah? Boleh tapi enggak beradab berarti enggak boleh. Anda ini. Boleh. Azubair. Enggak boleh. Syekhul Islam Taimiyah menyatakan ini makruh. Ini termasuk mushaf, demikian pula buku-buku para ulama. Di dalamnya ada Al-Qur'an dan Sunan. Bolehkah menjadikan sutrah orang yang menghadap kepada dirinya? Jadi misalnya ini salat di sini, menghadap di sini. Dari ngancar boleh enggak? Enggak boleh. Muiz boleh enggak? Sama bisa khusyuk. Jadi makruh kan biasanya akan terganggu di situ. Nah, yang terganggu. Alhamdu bi ambijaniyah abijaham fa inna alhadni anifa. Ya, pergilah dengan membawa kain Abu Jahm karena telah menyibukkan diriku dalam sholat. Tapi kalau misalnya pada awal itu menghadap, sama-sama menghadap kiblat ini. Setelah itu dia menghadap kepada orang yang sholat, tetap sah. Nah, walaupun demikian tetap sah. Sama dengan tadi, kalau menjadikan sutrahnya mushaf, walaupun dimakruhkan tetap sah. Disebutkan tentang hizbiyah yaitu wala wal bara sesuai dengan nama para pengikutnya. Jadi kalau tidak mengikuti ini dibara. Wa hakadha. Wala wal bara ad-dayyiq. Jadi kalau enggak ikut di sini dilepas atau dibara. Kalau sunnah tidak selama itu adalah hal sunnah dimanapun tetap loyal. Yang juga berkaitan minum, Rasulullah pernah minum berdiri. Nah, pernah juga Rasulullah minum dengan berdiri. Dan juga ada hadis man syariba qa'iman falyastaqi. Barang siapa minum dengan berdiri maka hendaknya muntahkan. Ya, digabungkan di situ jumhur mengatakan itu makruh. Makruh minum dengan berdiri. Apakah boleh memecahkan patung gereja? Kalau tidak ada mantoratnya, tidak mengapa. Jadi kalau kalian datang ke gereja memecahkan patung di dalamnya, mungkin ditangkap sama polisi. Tapi kalau tidak ada mantoratnya, tidak mengapa. repotannya banyak sekali ini. Ini kayak membaca apa ini? Ya, orang yang takut meruqyah karena khawatir nanti jinnya akan balas dendam. Nah, demikian sebagian menyatakan termasuk kesyirikan. Allah nyatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada diriku, kepada Allah SWT, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kapan muadzin menggunakan adzan? Ketika sudah masuk waktu sholat, ya enggak? Ini tanya kapan saya datang? Saya datang. Ini kalau saya datang kalian tidak belajar, ini awas cewer nanti, ya enggak? Ini coba berapa pertanyaan? Tulisannya berbeda, berarti orangnya berbeda. Bolehkah berpoligami karena nafsu atau syahwat? Kalau memang tidak cukup dengan satu, fankihu ma atau balakum minan nisa imas nama sulah sawaruba. Nah, tidak mengapa nikah dua, tiga, atau empat. Kalau poliandri boleh tidak? Nah, perempuan memiliki empat suami. Nah, tidak boleh. Ya, ada poligami, ada poliandri. Tahu tadi ibad apa perbedaannya? Poligami, poliandri. Hah? Ini bahasa sudah menyebar, poligami, poliandri. Tahu perbedaannya enggak? Enggak tahu. Apa perbedaannya dari nganjuk? Poligami dengan poliandri. Ini enggak tahu ini. Wah, ini dikatakan itibak sunnah, ini kampungan enggak kenal kata-kata seperti ini. Apa perbedaannya? Enggak tahu. Apa tadi Abdul Salam perbedaannya? Berikutnya Rahim, enggak tahu juga. Umar, poligami dan poliandri, enggak tahu. Ini kalau poligami itu laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Kalau poliandri sebaliknya, seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Apabila kita datang tidak tahu kalau di situ ada kemaksiatan, setelah itu kita melihat adanya kemaksiatan, bagaimana? Ketika sudah datang di situ, apakah duduk aja? Wa idza ra'aita alladziina yakhudduuna fii ayatina fa'rid 'anhum, supaya berpaling, meninggalkan majelis itu. Atau kalau mampu mengingkari, ingkari kemauan tersebut. Kalau tidak mampu mengingkari, berdiri meninggalkannya. Wa imma yunsiyanka syaitan fala taqum ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Jika syaitan melalaikan kalian, maka jangan duduk setelah ingat bersama orang yang zalim. Begitu tahu bahwa itu ada kemaksiatan, maka jangan duduk. Jangan mengatakan saya sudah terlanjur duduk di situ. Ya, misalnya di dalamnya ada ikhtilat, lagi-lagi perempuan campur. Usahakan untuk pergi meninggalkannya. apakah diulang juz yang tidak lulus? Ya. Tentunya yang tidak lulus diulang. Nah, makanya tidak ditulis di situ yang tidak lulus. Bagi keluarga ingin setoran, setoran. Nah, keluarga ingin setoran, setoran satu juz. Ya, tiap sebulan sekali, taib. Nah, insya Allah di setahun sudah 12 kali. Sudah 12 juz. Nah, jangan sampai yang keluarga juz sama aja tidak hafal. Memalukan sekali, ya enggak. Nah, tiap hari kita harus mengikuti Al-Quran, Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Nah, juz sama aja tidak hafal. Tapi kalau meroyo, masya Allah. Dari A sampai Z, hafal semua. Apakah boleh membersihkan kuburan dari rumput-rumput dan kotoran lain? Tidak mengapa. Apakah boleh makan di warung? Pertanyaan Nabain. Kalau tidak boleh, tidak berdiri warung, ya tidak. Kecuali kalau ada di dalamnya musik bisa dimatikan musiknya kalau bisa. Apakah boleh menamai dengan nama malaikat? Sebutkan di Malik ibn Ridwan, banyak para ulama yang namanya Malik ibn Ridwan. Tapi kalau namanya Jibril ataupun Israfil atau Mikail, hendaknya ditinggalkan. Jangan memakai nama-nama tersebut. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittida'i man khalaf. Katakan siapa ini, Abdul Rahman? Kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Setiap kebaikan mengikuti para salaf, dan setiap kejelekan mengikuti bid'ahnya orang belakangan. Manil qail, imam. Saya menyebutkan Ibnul Laqqan. Ibnul Laqqan. Laihil muslim ayahjur akhaw fauqa thalath. Ya, hal bagi seorang muslim untuk membaik saudaranya lebih dari tiga. Yang berkaitan dengan ahlul bidah, boikotnya bisa terus menerus sampai mati. Rasulullah SAW pernah boikot tiga orang sahabah, Ka'ab bin Malik, Wahilal, Wamirarah, selama 50 hari. Tapi kalau permasalahan yang sepele tidak selayaknya. Nah, melebihi dari tiga hari. Tapi kalau membuat kolakil dalam dakwah tidak mengapa diboikotnya. Kita lihat para ulama menahdir mereka-mereka yang membuat kolakil dalam berdakwah. Kenapa di ma'had ini tidak ada yang ada menggunakan adzan Abu Mahdzurah? Nah, ini mungkin mu'adzinnya belum tahu. Nah, sekali waktu adzan Abu Mahdzurah dengan tarji. Nah, tarji ketika sudah takbir dua kali, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna rasulullah dua kali dengan suara yang lirih. Setelah itu dikeraskan lagi asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya sampai selesai adzan. Ini nama tarji, adzan Abi Mahdzurah. Sekali waktu diamalkan. Orang yang merobek buku saudaranya, apakah kezaliman? Itu anak kecil. Ini jelas. Ini termasuk kezaliman. Nah. orang yang junub tapi dia sudah mandi, tidak ada niatan mandi junub, bagaimana pas sudah selesai? Kalau ada tidak ada niatan belum. Nah, innamal amalu binniyat, hadis Umar bin Khattab. Harus ada niatan. Kalian mandi biasa atau mandi junub atau mandi mendinginkan tubuh. Lakukanlah dengan niat tamyiz bainal adat wal ibadat. Dengan niatan bisa membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Sama-sama mandi, ini mandi karena renang, ini mandi karena mandi junub. Beda di situ. Lebih utama mana antara Umar bin Khattab dengan As-Salman Al-Farisi? Jelas utama Umar. Ilahuna subhanahu.